saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara buah ilmu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu adalah akhlak yang mulia. Al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi itu untuk apa, hadirin? Baik, kita sepakat bahwa setiap rasul itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umatnya, di antara misi yang paling utama adalah meluruskan penyimpangan-penyimpangan akidah yang ada pada umatnya tersebut. Tetapi antum tahu bahwa di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus ke muka bumi bukan hanya sekedar meluruskan akidah, tapi meluruskan akhlak kaum yang telah menyimpang. Karenanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarima al-akhlak. Sesungguhnya aku diutus semata-mata. Karena di situ pakai adatul hasr. Innama, Nabi tidak mengatakan inni. Innama, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seolah-olah tugas Nabi SAW ketika diutus ke muka bumi itu hanya memperbaiki akhlak manusia. Padahal kita tahu tadi tugas Nabi yang lebih utama dari itu adalah meluruskan penyimpangan akidah di tengah-tengah umatnya. Tapi saking pentingnya akhlak, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampai menggunakan kata innama. Yang siapapun dari kita yang pernah belajar bahasa Arab tentu faham bahwa innama adalah adatul hasr. Tujuannya untuk membatasi, mengkhususkan. Bahwa seolah-olah menunjukkan Nabi itu tidak diutus ke muka bumi kecuali hanya untuk itu. Yaitu itmam makarimil akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Karenanya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya tentang siapa yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini, tentu jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita sepakat ketika ditanya tentang siapa sosok manusia yang paling baik akhlaknya kepada siapapun, tidak hanya kepada manusia, kepada Allah itu akhlak, kepada manusia, dan manusia pun banyak asnaf kathir. Manusia ada kerabat, ada tetangga, ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kita semua sepakat bahwa manusia yang terbaik dalam hal akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, hadirin, tentang siapa manusia atau bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah. Kita enggak bicara di luar rumah. Di luar rumah disaksikan oleh para sahabat. Tapi kalau di dalam rumah, tentu tidak ada yang tahu kecuali istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik, hadirin, bahwa pujian itu, ini kaidahnya nih, pujian itu ketika disampaikan oleh orang yang paling tahu tentang seluk-beluk akhlak kita, maka itu berbeda rasanya, taste-nya berbeda dengan pujian yang disampaikan oleh halayak umum. Ketika kita berada di halayak umum, kita bisa bermujamalah, hadirin. Kita bisa tampil dengan tampilan yang terbaik, berbicara dengan pembicaraan terbaik. Tapi siapa yang paling tahu tentang kita? Maka mereka adalah orang-orang yang ada dalam rumah kita. Jadi kalau antum mengatakan ana baik, ana saleh umpamanya, nanti dulu sebentar, tanya istri ana, bagaimana akhlak di rumah? Apakah suka banting piring? Atau suka banting meja mungkin, banting kursi, marah-marah, mencak-mencak? Tetapi yang menarik, hadirin muliakan Allah, yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah tentang Nabi SAW, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi kalau mau lihat Al-Quran, ya, al-akhlaku fil Quran, ya, tentang pembicaraan akhlak di dalam Al-Quran, lihat sosok Nabi SAW. bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi bermuamalah dengan pasangan, ya, di dalam Al-Quran lihat sosok Nabi SAW telah mendapat jaminan dari istrinya, kana khuluquhu Al-Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nasihatku untukmu.